Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Sebelum kita mempelajari kelanjutan dari syarah atau keterangan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, man tatabbaba wa la yu'lamu minhu tibbun fa huwa dhamin, ada beberapa perkara yang perlu untuk diingatkan. Yang pertama, termasuk di antara adab, dari sekian adab-adab di dalam talabul ilm, hendaknya untuk menjaga ketenangan suasana majelis, baik ini menyangkut diri pribadi ataupun berkaitan dengan yang mungkin sebagian antuna membawa putra-putrinya. Maka hendaknya dalam hal ini, tapi untuk kemaslahatan semuanya, semua tertuntut untuk berperan di dalam menjaga ketenangan majelis ilmu. Perkara yang kedua yang perlu diingatkan pula di sini terkait dengan sesuatu yang mungkin sebagian berpandangan bahwa untuk membuat anak tenang, diberikan permainan-permainan yang dalam kadar pengetahuan sebagiannya itu perkara yang tidak masalah. Maka di sini perlu untuk kami ingatkan bahwa memberikan permainan untuk membuat mereka tenang dengan media elektronik berupa HP atau yang lebih daripada itu Android atau yang semisalnya, ini perkara yang akan menyeret mereka, anak-anak kita, kepada kerusakan. Oleh karena itu, maka hendaknya hal yang demikian dijauhi demi untuk kebaikan anak-anak kita semua. Mungkin sebagian berpandangan bahwa ini sudah diprogram untuk tidak masuk ke sana kemari. Tetapi kita tidak bisa menjamin bahwa program itu betul-betul tepat sebagai mainan untuk anak kita. Lebih-lebih, ya, sebagian orang yang melihat, memandang akan memiliki penilaian yang negatif terkait dengan hal yang demikian. Ini diantara hal-hal yang perlu untuk disampaikan, karena ya dikhawatirkan jangan sampai yang demikian terjadi di majelis ilmu. Misalnya seorang membawakan mainan untuk anaknya biar tenang dengan Android atau iPhone atau yang semisalnya. Ya, mainan-mainan yang mubah, yang aman, ya, yang tidak akan menyeret kepada hal-hal yang memudaratkan anak kita ataupun anak orang lain terlalu banyak. Sehingga jangan sampai ada alasan anak saya maunya ini. Baik, kita masuk ke keterangan berikutnya. Pada kesempatan yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya, Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad As-Sajahan, beliau mengingatkan dengan keterangan beliau, famauhibatul khitabah wal kitabati wa kasratil ibadah kullu dhalika min abwabil khairi wal fadl idza kana sahibuha ala ilm. Maka karunia berupa kefasihan seorang di dalam berkhutbah, demikian juga kebagusan di dalam membuat karya tulis, demikian pula ya, banyaknya ibadah, semua ini termasuk di antara pintu-pintu kebaikan dan keutamaan apabila pelakunya menempuh semua itu di atas ilmu. Khutbah yang dia sampaikan, ya, dia sampaikan dari ilmu-ilmu syar'i. Demikian juga tulisan yang dia tulis, ya, tulisan yang berbobot ilmiah, ya, berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Demikian juga ibadah-ibadah yang dilakukan, ibadah yang dibangun di atas Sunnah Nabi SAW. Jika demikian keadaannya, maka ini merupakan karunia yang agung. Lakin ma dzalika kulli tabqa al-fudya. Akan tetapi bersamaan semua ini tadi, yakni seseorang yang berikan kepandaian di dalam berkhutbah, kepandaian di dalam menulis, ya, kesungguhan di dalam beribadah, ya, bersama ini semua tersisa satu perkara, yakni permasalahan fatwa. Permasalahan fatwa. Wa bi khasatin fil umuril kabirah. Lebih khusus lagi di dalam permasalahan-permasalahan yang besar. Ya, bukan kaitannya dengan permasalahan orang per orang atau keluarga satu, ya, atau dalam skop lingkup yang sempit. Tetapi permasalahannya menyangkut umat secara umum, secara meluas. Hal yang demikian mauqufatan 'alal 'alimil ma'rufi fi sihhatil mu'taqadi wa salamatil manhaji war rusukhi fil ilm. Maka permasalahan yang seperti ini, urusan fatwa tentang masalah-masalah besar yang demikian, dikembalikan kepada seorang alim yang dikenal dengan kebenaran akidahnya. Ya. Dan ini perkara mendasar, kelurusan akidah. Dikarenakan mereka yang menyimpang akidahnya, mereka akan memberikan fatwa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tendensi-tendensi duniawiyah. Tapi seorang alim yang lurus akidahnya, dia akan berfatwa, ya, sesuai dengan bimbingan syar'i. Kemudian wasalamatil manhaj. Demikian pula dia dikenal, ya, selamat manhajnya, ya, tidak terbawa dengan berbagai pemikiran hizbiyah. warusuhi bil ilm, dan dia dikenal ya sebagai seorang yang kokoh ilmunya. Ini orang yang berhak di dalam menjawab permasalahan-permasalahan besar. Kata beliau selanjutnya, وهذا اللبس أي عدم التفريق بين العلماء وغيرهم جرى على كثير من مجتمعات المسلمين نكبات وويلات في وقت هم أحوج ما يكونون إلى التكاتف والترابط. Adanya kesamaran ini, yakni ketidakmampuan untuk membedakan antara para ulama dan yang selain mereka, ini telah menyeret kepada umat ini sekian banyak, ya, yakni permasalahan kepada masyarakat kaum muslimin berupa berbagai musibah, ya, wawailat, ya, berbagai kecelakaan. Fi waktin hum ahwaju ma yakununa ila at-takatuf wat-tarabut. Pada kondisi, pada waktu yang mereka benar-benar sangat membutuhkan untuk adanya at-takatuf wat-tarabut, adanya kedekatan, adanya ikatan persatuan yang satu dengan yang lainnya di antara mujtama kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkara sunnahlah perkara yang akan bisa menyatukan kaum muslimin. Adapun perkara-perkara bid'ah, inilah penyebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika fatwa ini datang dari mereka, orang-orang yang terbimbing dengan sunnah, yang terbimbing dengan ilmu, maka fatwa yang keluar dari mereka ini perkara yang akan memberikan kebaikan, akan menjaga keutuhan, persatuan, ta'awun dalam suatu masyarakat kaum muslimin. Tapi ketika fatwa tersebut muncul dari orang-orang jahil, tidak mengerti tentang sunnah, tentang syariat ini, inilah yang akan menyeret kepada berbagai musibah, di antaranya perpecahan di antara kaum muslimin. Kemudian kata beliau selanjutnya, lakinna tasaddura ba'din nas mimman la yu'rafuna bil ilmi fadlan ani tadallu'i fihi لمجالس الفتيا وإصدار الفتاوى المجردة من الدليل الشرعي بسبب عاطفة جشاية عاطفة جياشة أو محاكاة للآخرين أضاع كثيرا من الجهود وكان سببا في إغلاق أبواب من الخير وفتح أبواب من الشر. Akan tetapi, tasaddur dari sebagian manusia, ini senang tampil, menampakkan diri, menampilkan diri, yang muncul dari sebagian manusia, dari mereka yang tidak dikenal, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang belajar. Apalagi untuk dikatakan sebagai orang-orang yang menekuni, mendalami ilmu. Dikenal sebagai orang yang hadir di majelis, itu pun tidak. Apalagi untuk dikatakan sebagai orang-orang yang mendalami ilmu. At-tasaddur yang dilakukan oleh mereka ini untuk memberikan fatwa-fatwa serta munculnya berbagai fatwa yang kosong dari dalil syar'i, yang ada hanya sebatas pengalaman, pernah menyaksikan di sana demikian, ya, kemudian dijadikan ini sebagai dasar atau alasan. Ya, ketika ditanya, lah kalau dalilnya apa? Ya pokoknya kita husnudzon, kalau di sana banyak orang alim, ya, tanpa mengetahui apa yang menjadi dasar mereka, ya, menerapkan atau melaksanakan suatu perkara, kemudian dijadikannya sebagai landasan fatwa. Di antara yang disebutkan di sini, bisababi atifatin jayyasyah, disebabkan yakni atifah, ya, perasaan yang jayyasyah, yang liar, au muhakatin li akharina, atau semata meniru-niru orang lain, ya. Ada seorang berfatwa demikian kemudian ditiru. Nah, kita semestinya, ya, ketika mengetahui bahwa itu bukan, ya, bagian dari diri kita untuk mengurusinya, hendaknya kita, ya, tidak melakukan hal yang demikian, yakni at-tasaddur. Nas'alullaha ta'ala an yahfazal muslihina min kaidil hawa wasyaitan. Sebelumnya, hal yang demikian adha'a katsiran minal juhudi. Ini adalah perkara yang telah menyia-nyiakan sekian banyak kesungguhan yang telah dilakukan oleh kaum muslimin, ya, dan akhirnya menjadi penyebab tertutupnya pintu-pintu kebaikan dan terbukanya pintu-pintu kejelekan. Tentu keadaan orang yang demikian menjadi penutup pintu kebaikan dan pembuka pintu kejelekan. Ini orang yang sangat besar, ya, kesalahan, kekeliruan yang ada pada dirinya. Nas'alullah ta'ala an yahfazal muslihina min kaidil hawa wasyaitan. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga mereka, orang-orang yang berupaya untuk melakukan islah, perbaikan di tengah umat ini, agar mereka dijaga dari tipu daya hawa nafsu dan syaitan, di mana hawa nafsu adalah musuh yang datang dari dalam, sedangkan syaitan musuh yang datang dari luar. Semuanya, kedua belah pihak ini, musuh yang datang dari luar maupun dalam, berupaya untuk menyesatkan seorang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan untuk dikenal, tersohor di tengah manusia, mendorong seorang untuk berfatwa, ini yang banyak terjadi. Sementara kalau kita melihat bagaimana keadaan salafun salih, mereka orang-orang yang seandainya pun mereka, ya, memiliki kemampuan untuk berfatwa, ya, mereka bukanlah tipe manusia yang bersegera, ya, untuk menjawab setiap orang yang bertanya kepadanya. Terlebih ketika dia melihat ada orang yang lain yang lebih berhak untuk menjawab apa yang ditanyakan tersebut. Wa ala hadha, atas dasar ini, fa ala muridil islahi ay yatarayyasha idza iltabasatil umur wal yahdhar min al akhdhi bi kulli ma yasma'u walau kana mu'jaban bihi. Atas dasar ini menjadi kewajiban bagi siapapun yang menginginkan untuk melakukan perbaikan, agar dia at-tarayyus, yakni memiliki sikap tenang, ya, tidak terburu-buru ketika perkara-perkara yang ada di hadapannya tersamarkan baginya. Dia harus tenang. Ya, tidak boleh hal yang belum jelas baginya kemudian dia menghukuminya. Terlebih dalam hal ini jika dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ketidakjelasan suatu perkara saja menuntut untuk dia ta'anni, ya, berhati-hati, bersabar. Wal yahzar min al-akhdhi bi kulli ma yasma'u walau kana mu'jaban bih. Dan hendaknya dia hati-hati dari mengambil setiap perkara yang dia dengar, walaupun apa yang didengar tersebut menakjubkannya. Terlebih lagi tentunya di masa kita, ketika tersebarnya berbagai media, termasuk diantaranya media-media sosial, baik itu WA ataupun yang semisalnya, atau yang lebih daripada itu. Seakan dengan media ini, ya, hak bagi seorang untuk berfatwa. Berapa banyak yang terjadi, ya, dalam keadaan seorang tidak mengerti siapa fulan, siapa alan, hanya semata datang tulisan, ya, yang seakan mengagumkan, kemudian langsung disebar. Oleh karena itu diingatkan oleh para ulama, kewajiban untuk kita tasabbut, tabayyun. Ya, ketika datang berita dari orang yang kita tidak mengetahuinya. Mungkin saja di dalam dunia maya yang semisal ini, berapa banyak orang-orang yang menurut perkiraan kita sebagai orang-orang yang dianggap berilmu, dalam keadaan mereka jauh dari ilmu. Terlebih tentunya mereka yang sudah jelas-jelasan menampakkan hakikat dari keadaan mereka. Misal ikut menyebarkan artikel-artikel dari orang-orang yang sudah jelas kesesatannya, ya, menyebarkan artikel tulisan Firanda misalnya. Kita tahu siapa itu Firanda, ya. Ataupun Yazid Jawas, ya. Atau Arifin Bajri, atau yang semisalnya. Maka dari itu, kepada siapa saja di antara ummahat yang tergabung dalam grup-grup di WA atau yang semisalnya, hendaknya jadikan tujuan adanya grup ini untuk kemaslahatan dengan orang-orang yang jelas. Dan tentunya hal yang lebih wajib diperhatikan lagi, terutama yang sudah memiliki suami, untuk jangan sampai gara-gara masalah yang semisal ini hak suami terlalaikan. Semestinya seorang ketika sang suami datang berupaya untuk menyambut, menunjukkan sikap seorang yang memiliki perhatian terhadap suami. Jangan sampai dia asik dengan benda yang merusak tersebut. Terlebih jika ada yang berpikiran membuat grup, kemudian dalam keadaan tidak ingin untuk adanya kontrol dari suami, ini perkara yang sangat membahayakan. Ya. Seorang wanita bagaimanapun dia lemah, butuh untuk adanya pembimbing. Kemudian fa kullu hadza la yashfa'u li akhdhi kalamihi bil qana'ati tammah. Maka semua ini bukanlah perkara yang menjadi cukup kecukupan, ya, untuk diambil ucapan dari seorang yang sepintas lalu mengagumkan. Harus adanya sikap qanaah yang tamah. Kemudian kata beliau selanjutnya, famanzilatul alimi la yablughuhu al-mutakallimu wal khatib wa la yakadu idza kana 'azifan an talabil 'ilmi asy-syar'i. Dengan demikian, kedudukan seorang alim adalah kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh seorang yang dia hanya punya kepandaian berbicara, modalnya kepandaian berbicara. Tidak pula, ya, kedudukan alim, ya, bisa diraih oleh seorang yang hanya memiliki kepandaian khutbah. Ya, berapa banyak di antara manusia yang khutbahnya, ya, demikian berapi-api. Orang banyak yang terpukau dengan khutbahnya. Tetapi, ya, dia tidak mengerti ketika datang suatu permasalahan apa yang harus dilakukan. Ya, sebagai misal, ya, Muhammad al-Imam, ya, al-Ikhwani, bagaimana dia ketika berkhutbah berapi-api. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan hakikat dari keadaan dia. Dan bersamaan dengan kesesatan yang jelas sesat pun, ternyata mereka yang terpesona, terpukau, tertipu masih terus ada. Wala yakadu, tidak pula, ya, kedudukan alim ini, ya, kedudukan yang bisa didekati posisinya oleh al-mutakallim, al-khatib, orang yang pandai bicara, orang yang pandai berkhutbah. Idza kana 'azifan 'an talabil 'ilmi asy-syar'i. Jika orang tersebut, yakni seorang khatib, ya, seorang pembicara, ya, dia seorang yang jauh dari upaya untuk mempelajari ilmu syar'i. Kemudian kata beliau selanjutnya, kadzalika 'ala muridil islah mimman utiya hawwan fil khitabati awil kitabah wa nahwihima wa hasuna dhannun nasi fihi li khuluqihi wa santihi an ya'rifa qadra nafsihi. Demikian pula bagi siapa saja yang menginginkan perbaikan umat ini dari orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia berupa keahlian di dalam berkhutbah, keahlian di dalam menulis, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya di samping dua perkara ini. وَحَسُنَ الظَّنُّ النَّاسِ فِيهِ, di mana manusia berprasangka baik tentang orang ini, ya, jadi seorang yang dia memiliki kepandaian dalam berkhutbah atau tulisannya bagus, ya, dan orang pun berhusnudzan, ya, tentang keadaan orang ini, oh, fulan ini memiliki ilmu. Demikian juga di antara sebab prasangka baik manusia, li khuluqihi wa santih, dikarenakan akhlaknya, demikian juga sikapnya, ketenangannya. Maka kewajiban bagi orang ini, ayya'rifa qadra nafsihi, untuk dia mengetahui, memahami, menyadari kadar dirinya. Sebagaimana ungkapan yang ma'ruf, rahimallah imra'an, ya, arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Seseorang yang dia mengetahui kadar dirinya, mengetahui kapasitas dirinya, dia pada posisi di mana. Fala yufti bighairi ilmin, maka janganlah dia berfatwa bighairi ilmin, ya, tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, jika ada suatu permasalahan, ya, yang di sana, ya, ada seorang alim yang berfatwa, kemudian kita mengetahui, ya, apa yang menjadi sumber atau dalil dari fatwa yang dibawakan oleh alim tadi, ya, maka kita mengihalah, ya, kepada fatwa tersebut. Dalam permasalahan ini, misal Syekh Ibnu Utsaimin telah memberikan keterangan demikian-demikian sehingga hukumnya demikian, atau Syekh Ibn Baz, atau Syekh Al-Albani, atau Syekh Mukbil. Jadi itu bukan fatwa dari kita, tetapi dari mereka, para ulama. Kemudian wala yastankifu aw yastahi min qawli la adri. Dan jangan sampai seorang merasa sungkan, jangan sampai seorang merasa malu dari dia mengucapkan saya tidak tahu. Ucapan la adri, sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak mengetahui suatu permasalahan. Seperti pada hadis, la adri atubba nabiyyun aw la, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu apakah tubba itu seorang nabi atau bukan. Ibu mengatakan la adri, beliau sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi dari nabi-nabi Allah, ya, yang mendapatkan wahyu ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tidak mengetahui suatu perkara, beliau mengatakan la adri. Demikian pula para a'immah dari umat ini, Al-Imam Malik, ya, sekian banyak dari fatwa atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau, yang umat membutuhkan fatwanya, ketika beliau tidak mengetahui jawabannya atau beliau ragu, ya, beliau mengatakan la adri. Ini imam. Jadi jangan sampai seorang merasa malu, ya, untuk mengucapkan saya tidak tahu. Li'alla yurida nafsahu wa ghairahu mawarid az-zalal, agar jangan sampai dia menggiring dirinya dan menggiring orang lain kepada ketergelinciran, ya, kesalahan yang akan menyeret, ya, kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena urusan agama, urusan yang besar, ya, untuk seorang tidak berkata kecuali di atas ilmu. Kemudian wa bi imkanihi ayyurshida ila ahli al-ilmi fima la ilma lahu bihi, dan suatu perkara yang mungkin, ya, bagi seorang ketika ada suatu permasalahan yang dia tidak mengetahui ilmunya, untuk mengarahkan orang tersebut bertanya kepada ahli al-ilmi, pada orang-orang, ya, yang mereka memiliki kekuatan ilmu. Ini pada perkara yang dia tidak mengetahui. Adapun, ya, jika dia mengetahui suatu permasalahan, maka hendaknya, ya, dia sampaikan apa yang dia memiliki ilmunya tersebut. Fayakunu dalan ala khairin azim. Dengan sikap yang demikian ini, yani ketika dia tidak mengetahui suatu permasalahan, untuk dia mengarahkan kepada ahli ilmu, maka dia telah menunjukkan kepada suatu kebaikan yang besar. fadlan an istibra'ihi lidinihi. Lebih daripada itu, dia telah menjaga keselamatan agamanya, dikarenakan dia menjaga dari berkata tentang urusan agama ini tanpa ilmu. Baik, kita masuk hadis berikutnya. Qala al-mu'allifu Al-Syeikh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Sadhan An Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fasta'dhanahu fil jihad fa qala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, beliau berkata bahwa ada seorang lelaki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta izin kepada Nabi untuk ikut berjihad. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai waliul amr. Ya, dan dia bukan termasuk dari orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk berjihad. Ya. Maka orang ini meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibolehkan ikut berjihad. Jadi hukum jihad pada orang ini sifatnya fardu kifayah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka dijawab oleh lelaki tadi, ya. Qala fa fihima fajahid. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbing oleh beliau, maka hendaknya pada kedua orang tuamu tersebut engkau berjihad. Ini berbakti kepada kedua orang tua dengan ya sebenar-benar bakti sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Asy-syarh, keterangan dari hadis ini. Qauluhu jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad. Pada perkataan Abdullah ibn Amr ibn al-As, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Siapa lelaki tersebut? Ya, ini bukan perkara yang pokok. Ya, yang jelas lelaki tadi adalah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ya, dan yang terpenting, yang bisa dipetik dari hadis ini adalah permasalahan hukum yang ada di dalamnya. Faedah yang pertama dari perkataan Abdullah ibn Amr ibn al-As, jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad. Faedah yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ala muraja'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah yang pertama yang bisa dipetik dari sini, ya, menunjukkan gambaran semangatnya para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, untuk murojaah, yakni merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau. Ini pelajaran bagi kita. Ya. Selama kita mendapati ada orang yang bisa dijadikan sebagai tempat bertanya tentang urusan-urusan kita, maka jadikan mereka ya sebagai pembimbing. Ya, kita bertanya. Ya. Meskipun mungkin suatu perkara kita memandang bahwa apa yang kita pandang ini sesuatu yang sudah sangat baik, ya, tetapi tentunya akan lebih baik lagi jika seorang, ya, meminta bimbingan, arahan kepada orang yang berilmu. Kemudian wafihi faedah yang kedua, fadilatul jihad. Di sini terdapat keutamaan jihad. Ya, kita tahu jihad ini amalan yang sangat agung. Sampai-sampai Nabi SAW mensifati sebagai darwatus sanamil Islam, sebagai puncak dari ketinggian Islam. Oleh karena itu di sini sahabat tadi meminta izin kepada Nabi untuk bisa ikut berjihad. Kemudian wa qauluhu ahayyun walidak, pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki tadi, apakah kedua orang tua masih hidup? Di sini fihi hirsun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sya'nil walidain. Seperti faedah dari sini, yakni semangatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam memperhatikan urusan kedua orang tua. Ketika ada yang bertanya, meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad, beliau mengarahkan kepada perkara atau urusan yang lebih penting, lebih wajib bagi orang tadi. Ya, ketika jihad yang ada bukan jihad yang sifatnya fardu ain. Kemudian wa qauluhu, pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa fihi ma fajahid. Maka hendaknya pada kedua orang tuamu itu engkau berjihad. Jadi lakukan jihad kesungguhan untuk menjalankan hak kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dipetik faedah dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa fihi ma fajahid. Yang pertama, anna amal al-khairi yatafawatu fil fadl, wa anna birral walidain afdalu min al-jihad al-mustahab. Faedah yang pertama dari sabda beliau, fa fihi man fajahid, ba'amalan kebaikan, dari amalan-amalan kebaikan yang ada, yatafawatu fil fadl, ya, keutamaannya itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Wa anna birrul walidaini afdalu minal jihad al mustahab. Dan pada sabda beliau, fa fihi ma fajahid, menunjukkan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini sisi keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih utama dibandingkan jihad yang sifatnya sunnah atau jihad yang sifatnya fardu kifayah. Ya, terkalahkan keutamaannya dengan seorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini faedah yang pertama. Jadi birrul walidain ini lebih wajib dibandingkan dengan jihad yang hukumnya fardu kifayah. Artinya sini dengan istilah mustahab. Kemudian wa fihi anna murid al-khairi qad yufawwitu khairan mimma arada idza lam yas'al ahla al-ilmi. Faedah yang kedua, bahwa seorang yang menginginkan suatu kebaikan, terkadang dia, ya, meluputkan untuk dirinya, ya, suatu kebaikan yang dia inginkan. Idza lam yas'al ahlal ilm, jika dia, ya, yakni seandainya dia tidak bertanya kepada ahlul ilm. Ya, sebagaimana di sini Ya, seandainya dia tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian dia tetap pada prinsipnya bagaimanapun dia harus ikut berjihad. Ya, dia telah meluputkan, melalaikan perkara yang lebih besar, ya, sisi pahalanya bagi dia, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Di sini pentingnya, ya, untuk kita bertanya kepada ahlul ilm, ya, terlebih tentunya dalam hal, ya, yang kaitannya dengan tahap-tahap, ya, di dalam kita belajar ilmu syar'i ini, meminta bimbingan sehingga ilmu yang kita pelajari, ya, akan, ya, tertanam di hati kita, ya, akan bermanfaat, berbuah keberkahan pada amalan kita. Kemudian wafihi, faedah yang ketiga, azimu haqqil walidaini, besarnya, agungnya hak kedua orang tua yang wajib ditunaikan oleh anaknya. Ini faedah yang ketiga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan birrul walidain ini lebih besar, ya, dibandingkan keutamaan jihad yang sifatnya fardhu kifayah. Faedah berikutnya yang keempat, wa fi anna du'atal khairi hum awlan nasi bi birril walidain. Di sini ada faedah yang menunjukkan bahwa para penyeru kepada kebaikan, para dai, para mudarris, ya, para muallim, mereka adalah manusia-manusia yang lebih berhak, ya, untuk menunaikan, mewujudkan birrul walidain terhadap kedua orang tua mereka. Wa qad kana afdhalu du'atil khairi wa humul anbiya barina biwalidayhim. Dan sungguh seutama-utama para penyeru kepada kebaikan, yakni para nabi, ya, para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang bari nabi walidayhim, adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Jadi ingatkan oleh Asy-Syarih di sini bahwa para penyeru kebaikan, mereka lebih terkena kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka dibandingkan yang lainnya, karena mereka orang yang lebih mengetahui tentang ilmunya. Mereka orang yang akan dijadikan sebagai teladan oleh orang-orang yang ada di belakang mereka. Jika seorang dai tidak memiliki sikap bakti kepada kedua orang tua, maka ini akan menjadi contoh jelek, ya, bagi orang-orang yang bersamanya, yang mengaguminya. Juga akan menjadi celaan bagi pihak-pihak tertentu yang mencari-cari celah untuk menjatuhkan dakwah, secara khusus ad-dakwah salafiyah. Ya. Jangan sampai muncul ucapan dari manusia bahwa fulan, ya, setelah ngaji, ya, menjadi rusak adabnya terhadap orang tua, ya, karena ternyata yang ngajari juga tidak beradab kepada kedua orang tuanya. Kita semua perlu menyadari bahwa apa saja yang muncul dari kita, ya, tidak bisa seorang beralasan ini adalah sikap pribadi saya. Semuanya orang melihat ini sebagai bagian dari dakwah. Sebagai bagian dari dakwah. Jika yang muncul itu suatu kejelekan, maka ini adalah perkara pukulan terhadap dakwah. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua, semuanya, baik dari kalangan mudarrisin, mudarrisat, ya, ikhwan, akhwat, untuk kita berakhlak dengan akhlak Islam, tampakkan kepada manusia, tentunya dengan kita niatkan ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, untuk kita menampakkan syiar Islam, ya, agar dicontoh oleh umat yang dengan itu tersebar syariat Islam. Jangan sampai seorang beralasan dengan, ya, bahwa saya adatnya memang demikian, saya tabiatnya memang demikian. Tabiat semua kita, kalau bukan, ya, karena bimbingan dari syariat, senantiasa mengarah kepada kejelekan. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk mendidik diri kita agar berakhlak dengan akhlak Islam. Ya. Karena di antara efeknya, sekali lagi, jika muncul dari kita, dari salah seorang di antara kita, hal-hal yang tercela, maka ini akan mengenai dakwah. Ya. Tidak bisa untuk kita mengatakan itu oknum. Ya. Tidak bisa untuk mengatakannya seperti itu. Jadi kembali, bahwa mereka seutama-utama du'at ilal khair, para nabi, para rasul adalah orang-orang yang demikian bakti terhadap kedua orang tua mereka. Taratan biddu'a ilahum, terkadang wujud bakti mereka kepada kedua orang tua mereka dalam bentuk doa kepada orang tua mereka. Kanuhin alaihi salam, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, beliau berucap, Rabbighfirli waliwalidai, wahai Rabbku, berikan ampunan kepadaku, dan demikian pula kepada kedua orang tuaku. Ini diantara bentuk bakti Nabi Nuh terhadap kedua orang tuanya. Dan ini juga menjadi dalil bahwa kedua orang tua Nabi Nuh adalah muslimin. Wa taratan bidu'aihim ila sabilil huda, dan terkadang bentuk bakti mereka, para nabi, kepada orang tua mereka diwujudkan dalam bentuk ajakan, seruan kepada orang tua mereka kepada jalan petunjuk. Ka khabari Ibrahim ma walidihi, sebagaimana berita yang Allah beritakan tentang Ibrahim bersama ayahnya, yakni Azar, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Di sini kita lihat bagaimana adab akhlak Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Beliau tahu ayahnya adalah seorang yang kafir, bahkan pembuat, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah, pembuat patung. Tetapi beliau bertutur kata dengan tutur kata yang baik, ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Ucapan yang sangat lembut. Dan ini tentunya menjadi contoh bagi kita. Jangan sampai kita berkata kepada orang tua kita, Pak E, Mbok, misalnya. Ya. Coba beradab dengan adab yang baik, karena ucapan yang lembut ini akan sangat berpengaruh terhadap hati mereka. Kata Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Kenapa engkau wahai ayahanda, engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada engkau? Kemudian beliau menyatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyan. wahai ayahanda, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepada engkau. Maka hendaknya ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, jangan engkau menyembah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu ya durhaka terhadap zat yang maha penyayang. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Wahai ayahanda, sungguhnya aku sangat khawatir engkau akan terkena azab. Ya, engkau akan terkena azab dari Allah sehingga engkau menjadi wali bagi syaitan. Ini di antara bentuk bakti dari Ibrahim alaihissalam berdakwah mengajak orang tuanya yang kafir dengan ajakan yang lembut. Kemudian wataratan bil ikhbari an halihim ma walidaihim, terkadang ya, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang bakti para nabi terhadap kedua orang tuanya dalam bentuk yakni berita tentang keadaan mereka. Kama fi khabari Yahya alaihi salam. Sebagaimana ya, ketika Allah memberitakan tentang Nabi Yahya alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Dan dia Yahya ada seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dan dia bukanlah seorang yang jabbar, pemaksa, bukan pula yang asiyya, seorang yang maksiat, yang durhaka. Kemudian wa kana fi khabari Isa alaihi salam ma' ummi. Demikian juga ketika Allah memberitakan tentang Isa alaihi salam bersama ibunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa barram bi walidati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanku sebagai orang yang berbakti terhadap ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syakiyya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikanku sebagai seorang jabbar, pemaksa, syakiyya, tidak pula seorang yang sengsara. Wa afdaluhum Nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan paling utama dari mereka semua para nabi, bahkan paling utama dari seluruh makhluk yang ada, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam baktinya. Faqad kana barran bi ammihi Hamzah wal Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau seorang yang sangat berbakti kepada kedua pamannya, yakni Hamzah dan Al-Abbas, yang keduanya masuk Islam. Ya, adapun terkait dengan bakti kepada kedua orang tuanya, kita tahu. Ya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam terlahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal. Demikian juga ya, beliau ya, ditinggal ibunya dalam keadaan masih kecil. Maka beliau menampakkan sikap bakti ini sebagai teladan bagi kita terhadap dua orang pamannya, yakni Hamzah dan Al-Abbas, yang kedua-duanya masuk Islam. Wa bi ammihi Abi Talib. Demikian pula terhadap pamannya yang kafir, yakni Abu Talib. Wa huwa fi maqami abihi. Di mana Abu Talib ya, pada posisi ya, sebagaimana posisi ayahnya yang menjaga, melindungi ya, keadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad kana yad'uhu ila al-Islam wa huwa ala firashi mautihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersungguh-sungguh dalam mendakwahi pamannya untuk masuk ke dalam Islam dalam keadaan pamannya terbaring ya, di ranjang kematiannya. Beliau bersungguh-sungguh, bersemangat. Dan ini bagian dari bakti yang beliau tunjukkan. Beliau mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimat, ucapan yang akan aku menjadi saksi untukmu dengan ucapan itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sementara yang bisa saya bacakan. InsyaAllah kelanjutan yang tersisa pada kesempatan berikutnya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.